Tes satu, tes satu dua, tes satu, tes, tes satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزِيدًا فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الإخوة أعزني الله وإياكم أجمعين Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bacakan kisah dari kalangan Bani Israel yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tiga orang yang dalam keadaan memiliki penyakit sekaligus kehidupannya dalam keadaan fakir, yang satu dalam keadaan abras, berpenyakit kulit, kudis dan lain sebagainya, yang satu berpenyakit botak, dan yang ketiga dia dalam keadaan buta. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguji mereka, memberikan ujian kepada mereka. Kemudian diutuslah malaikat yang menyerupai bentuk manusia mendatangi mereka, menanyakan apa yang menjadi keinginan mereka, dan masing-masingnya menginginkan agar mereka sembuh dari penyakitnya. Maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ketika malaikat tersebut mengusap mereka, hilanglah penyakit-penyakit mereka. Yang berpenyakit kulit hilang penyakit-penyakitnya dan kulitnya menjadi bagus, yang dalam keadaan botak ya tumbuh rambutnya, dan rambutnya dengan rambut yang bagus juga. Begitu juga yang buta, Allah kembalikan penglihatannya untuk dirinya. Kemudian masing-masingnya diberikan hewan ternak yang dalam keadaan bunting. Yang abros, yang berpenyakit kulit tadinya, dia diberikan unta dalam unta betina dalam keadaan bunting. Kalau bunting enggak kasar kan? Kan buat hewan. Jangan sampai wah itu masa unta dikatakan bunting, ya apalagi kalau bukan bunting. Ya. Salah-salah bahasa bahaya sekarang. Tidak berperikehewanan nanti katanya. Yang tadi dalam keadaan botak, botak ada bahasa halusnya enggak? Hah? Tidak berambut itu enggak juga. Ini botak-botak aja sudahlah. Diberikan sapi yang bunting, ya artinya dalam keadaan siap berkembang biak. Begitu juga yang dalam keadaan tadinya dalam keadaan buta, diberikan kambing dalam keadaan bunting juga. Ya, yang akhirnya masing-masing mereka berkembang biak hewan yang diberikan kepada mereka, dan ya menjadi banyak, yang satu memiliki ya satu lembah unta, yang satu memiliki satu lembah sapi, yang satu memiliki satu lembah kambing. Maka datanglah malaikat menyerupai keadaan mereka sebelumnya, ya. Yang datang ke yang tadinya dalam keadaan berpenyakit kulit, datang dalam keadaan demikian, datang dalam keadaan fakir, mengatakan bahwasanya dia dalam keadaan ibnu sabil, perjalanan ya yang terputus perbekalannya, habis perbekalannya, ya dia meminta tolong kepada ya orang yang tadinya dalam keadaan berpenyakit kulit. Ya, yang botak juga dalam keadaan demikian, yang buta dalam keadaan demikian. Ya, yang akhir kisah mereka yang tadinya dalam keadaan ya si Abras kemudian si Akra, Abras itu yang berpenyakit kulit dan si Akra yang botak, mereka mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan itu adalah harta yang mereka wariskan turun temurun. Ya, dan tidak mau memberikan ya kepada malaikat yang datang dalam rupa manusia tadi. Ya, yang akhirnya mereka dikembalikan dalam atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dikembalikan kepada keadaan semula. Ya, tapi ketika malaikatnya mendatangi si buta, dan hanya si buta saja yang dia lulus dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia iktiraf bahwasanya semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tadi dalam keadaan buta, kemudian Allah kembalikan penglihatannya. Dia tadi dalam keadaan miskin, kemudian Allah berikan harta yang banyak. dipersilahkan orang tadi atau malaikat tadi yang datang dalam rupa manusia untuk mengambil seberapa pun yang dia mau. Ya, itu ringkasan dari kisahnya. Kita akan membacakan beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Ya, di antaranya disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Qala asy-syarihu rahimahullahu taala wa fi hadzal hadis min al-ibar syai'un katsir. Pada hadis ini ya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Minha, di antaranya al-ula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqussu alaina abna'a bani Israel li ajli al-i'tibar wal-i'ti'ad bima jara. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan kepada kita ya, kisah-kisah yang berkaitan dengan Bani Israel, kisah-kisah kaum sebelum kita, untuk kita ambil pelajaran, untuk kita ambil ya sebagai nasihat untuk kita. Dan banyak sekali kisah-kisah seperti ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kisah ini, kisah tiga orang yang terjebak di dalam gua ya, dan lain sebagainya, termasuk kisah-kisah yang berkaitan dengan para anbiya dan rasul sebelum beliau alaihi wassalatu wassalam ya, yang kita ambil ibrah pelajarannya ya. Wa huwa ahadul adillah liman qala inna syar'a man qablana syar'un lana malam yarid syar'una bi khilafihi. Dan ini adalah salah satu dalil bagi mereka yang berpendapat bahwasanya syariat sebelum kita adalah syariat kita, selama tidak ada ya dari syariat kita yang menyelisih syariat sebelumnya. Ya, kalau dengan tambahan syarat tadi, syar'u man qablana syar'un lana ya, kalau tidak ada dari syariat kita yang menyelisihi, ya itu benar. La syakka anna hadhihi qa'idatun sahihah. Tidak diragukan lagi bahwasanya adalah kaidah yang benar, kaidah yang sahihah. Ya, syariat sebelum kita adalah syariat kita selama tidak ada dari syariat kita yang menyelisihinya, artinya tidak ada yang memansuhkannya, menghapus syariat tersebut. Ya udah, itu jadi syariat kita ketika disebutkan. Kalau kita tidak tahu ya beda lagi. Ya, disebutkan. Demikian kisahnya, disebutkan syariat orang sebelum seperti ini. Ya, sebelum kita. Kemudian tidak ada syariat kita yang berbeda, tapi cuma disebutkan syariat yang sebelum kita dengan ya, dengan seperti ini misalnya, ini menunjukkan itu adalah syariat kita juga ya. As-saniyah bayanu qudratillahi azza wa jalla bi ibra'il abras wal aqra wal a'ma min hadhihi al-uyub allati fihim bi mujarradi mashil malaki lahum. Ya, bayan, penjelasan qudratillah, kekuasaan, kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan ya mereka yang berpenyakit tadi, yang ya yang berpenyakit kulit, yang botak, yang buta. Ya, dari penyakit mereka masing-masing ya, bimujarradil masihil malak lahum, hanya dengan ya diusap oleh malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Asalisa anal malaikata yatashakkaluna hatta yakunu ala suratil bashar. Ya, di antara sifat dan kemampuan para malaikat bahwasanya mereka mampu memiliki kemampuan untuk mengubah bentuknya menjadi bentuk manusia. Asalnya malaikat itu ya mereka diciptakan dari cahaya, tentu dengan bentuk yang berbeda dengan manusia. Malaikat Jibril alaihi salam pernah menampakkan wujud aslinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kali. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Jibril memiliki berapa sayap? 600 sayap. Yang ketika dibentangkan itu menutupi ufuk-ufuk. Ya, saking banyak dan besarnya. Taib. Ya kita imani. Ya, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk mengubah bentuknya menjadi bentuk manusia. Ya, seperti hadis Jibril misalnya. Datang ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam keadaan orang tidak ada yang mengenalnya. Ternyata itu adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan agama Islam kepada para sahabat. Yang keempat, annal malaikata ajsamun walaysu arwahan au ma'ani au qawi au quwa faqat. Bahwasanya malaikat itu adalah ajsam, artinya mereka itu ada bentuknya, sesuatu yang hakiki, sesuatu yang nyata, sesuatu yang benar-benar ada wujudnya, sosoknya ada, dan wajib bagi kita untuk mengimani itu. Ingat bahwasanya di antara rukun-rukun iman adalah al-imanu bil malaikah, keimanan terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara bentuk keimanan kita terhadap para malaikat ya adalah keimanan kita akan wujud mereka. Kenapa ini ditekankan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala? Karena di situ ada sebagian orang aqlaniyin yang hanya mengandalkan akal mereka. Ya, tanpa melihat wahyu ya dari Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwasanya malaikat itu hanya sekedar mitos, atau malaikat itu hanya sekedar sesuatu yang maknawi, atau malaikat itu hanya sekedar apa, sekedar sifat baik yang dimiliki oleh orang itu malaikat, keinginan baik yang dimiliki oleh seorang itu malaikat, sementara keinginan jelek yang dimiliki oleh seorang itu adalah syaitan. Jadi mereka memaknai malaikat atau syaitan hanya seperti itu saja. Nah, ini bahaya pemikiran seperti ini. Ya, malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, terkadang perkataan yang sering kita dengar dan kayaknya atau terdengarnya indah, manis, enak didengar, tapi itu bahaya dan keliru. Di antaranya adalah Pak, ya, ibuku adalah malaikatku. Ya kan? Sering enggak dengar. Sering enggak dengar kayak gitu. Ya, ibuku adalah ibuku, malaikat-malaikat lain. Ya. Ima orang yang mengatakan ini enggak ngerti konsep ya yang dimaksud malaikat itu siapa, atau dia hanya sekedar ya merangkai kata sehingga kelihatan indah tapi maknanya keliru. Ya. Manusia-manusia, malaikat-malaikat, dua makhluk yang berbeda. Malaikat itu bukan sifat baik yang dimiliki oleh seseorang, bukan malaikat. Sifat baik dimiliki oleh orang yang sifat baik saja sudah. Malaikat itu adalah makhluk Allah, ada. Ya, mereka memiliki sifat-sifat, sosoknya ada, wujudnya ada. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Wajib kita imani. Ya. Barakallahu fikum. Syaitan, iblis ada. Bukan sifat kejahatan, sifat keburukan yang dimiliki oleh orang, itu lain lagi. Ya. Tapi syaitannya, iblisnya, jinnya ada. Syaitan dalam wujud jin atau syaitan dalam wujud manusia. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, hirsurullah ala naqlil hadis bilafzihi. Ya, semangatnya atau usaha dari para rawi untuk menukilkan hadis sesuai dengan lafadznya. Ya, dan ini adalah satu yang maklum bagi orang yang mempelajari ilmu mustalah hadis. As-sadisa anal insan la yalzamuhu ar-ridha biqada'illah ay bil maqdi li anna ha'ula'i alladhina usibu qalu ahabbu ilayna kada wa kada wa hadha yadullu ala adami ridha. Bahwasanya seseorang tidaklah dia harus ridha dengan apa yang telah Allah takdirkan dan tentukan untuk dirinya. Ya, hati-hati ini. Harus dipahami. Loh, kok kita tidak ridha dengan takdir Allah? Ya. Tingkatan manusia di dalam menghadapi musibah, ya, itu ada empat. Ini sebenarnya sudah lewat di bab sabar. Tapi disebutkan di sini. Yang pertama, jaza. Seorang ketika ditimpa musibah dia murka, jadi tidak terima. Ya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Sungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum maka Allah menguji mereka. Ya. Wa man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang ridha akan ketentuan dari Allah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ridha Allah. Akan tetapi barang siapa yang murka, tidak terima dengan apa yang telah Allah tentukan, Allah takdirkan, ya, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-jaza, tasakhut. Dia tidak terima dan murka dengan apa yang telah Allah timpakan kepada dia dari musibah. Dan ini hukumnya adalah muharram. Ya. Yang kedua as-sabr. Tingkatan yang kedua as-sabr dan wajib hukumnya untuk bersabar terhadap musibah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib. Ya, ini yang qadar wajibnya adalah ini. Bersabar. Tingkatan yang ketiga yang lebih tinggi adalah ridha. Ya. Dan ini hukumnya mustahab terhadap musibah. Ya, terhadap musibah dia ridha, maka ini mustahab. Ya, disebutkan apa bedanya antara sabar dan ridha? Ya. Orang yang dia bersabar, dia sampai batas sabar saja. Ketika ditimpa musibah Itu bukan perkara yang ringan bagi dia, itu perkara yang berat. Ya, ditimpa misalnya kematian dari keluarganya, sesuatu yang sangat berat dia rasakan, sedih dan lain sebagainya. Tapi dia tahu ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia harus bersabar dan dia berusaha untuk bersabar. Ya, dan ini tidak gampang. Kalau dia bisa milih, dia akan milih untuk tidak mendapatkan musibah. Ya, tapi ketika ditimpa musibah, ya takdir dari Allah, dia berusaha untuk sabar. Berat tapi dia berusaha untuk bersabar. Tapi kalau ada yang ridha, lebih tinggi tingkatannya. Ya, bagi dia sama saja musibah atau tidak, sama saja. Beda levelnya, udah beda. Ya, karena itu dia mustahab. Ya. Ditimpa musibah atau tidak musibah, dia sama saja. Ya. Karena sudah ridha dia dengan ketentuan Allah, semuanya ketentuan Allah dia. Ya sudah. Santai saja dia. Tingkatan yang keempat adalah asyukur. Dan ini tingkatan yang paling tinggi. Dia bersyukur ketika mendapatkan musibah. Karena apa? Karena dia tahu bahwasanya di balik musibah, ketika dia bersabar, maka di situ Allah menyiapkan pahala yang begitu besar bagi mereka yang bersabar dan ihtisab. Ya. Maka musibah berubah menjadi apa? Bagi orang yang bersyukur terhadap ketika ditimpa musibah, berubah menjadi ladang pahala bagi dia, ladang anugerah bagi dia. Ya. Kemudian kita sebutkan beberapa saja, enggak semuanya ya. Anna barakatallahi la nihayata laha, la nihayata laha. Walihada kana lihada wadin minal ibil, walihada wadin minal bakar, walihada wadin minal ghanam. Ya, bahwasanya barokah dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batasnya. Karena itu yang satu akhirnya mendapatkan satu lembah dari unta, yang satu mendapatkan satu lembah dari sapi, ya, yang satu mendapatkan satu lembah dari kambing, yang asalnya dia dalam keadaan fakir, kemudian diberikan masing-masingnya, ya, hewan yang dalam keadaan bunting tadi, kemudian berkembang biak, terus berkembang, terus berkembang, terus berkembang. Ya, tidak ada batasnya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan barokah itu diangkat? Ketika seorang yang mendapatkan nikmat itu tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Bayanu ana syukra kulli nikmatin bihasabiha. Penjelasan bahwasannya bentuk bersyukur terhadap setiap nikmat itu adalah sesuai dengan nikmatnya. Fa syukru nikmatil mal an yabdala fi sabilillah wa syukru nikmatil ilm an yabdala liman salahu bilisanil hal awil maqal wa syukrul a'am an yakuma bita'ati al mun'im fi kulli syai'. Ya, syukur terhadap nikmat harta adalah kita belanjakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syukur terhadap nikmat ilmu ya adalah kita berikan terhadap orang yang bertanya. Artinya kita ajarkan ilmu kita. Ada orang bertanya kita sampaikan apa yang kita ketahui. Ya. Dan syukur secara umum adalah kita menjalankan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan kenikmatannya kepada kita. Kemudian fadilatul wara' waz-zuhd wa annahu qad yajurru sahibahu ila ma tuhmat uqba'. Ya, keutamaan wara' dan zuhud. Zuhud itu tidak identik seseorang harus miskin. Tidak. Ya. Orang miskin tidak apakah sama berarti dia zuhud? Ya belum tentu. Ya. Di antara bentuk zuhud seseorang, ya kalau secara pengertiannya dikatakan bahwasanya zuhud adalah tarku ma la ya'ni fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhiratnya, nanti kalau itu tidak bermanfaat di akhirat tinggalkan. Artinya itu. Ya, di antara bentuk zuhud terhadap harta adalah adamu ru'yatil malakah. Ya, dia tidak memandang bahwasanya dia memiliki harta. Tapi semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang orang buta tadi. Ya, dia tahu bahwasanya itu adalah dari Allah, apalagi dia pernah mengalami kemiskinan. Dia tahu bahwasanya itu adalah anugerah dari Allah. Tiba-tiba ada orang datang, ya, mengobati dia. Dia kan mungkin nggak tahu itu malaikat. Mengobati dia, kemudian dia sembuh dari kebutaannya, diberikan ya kambing kemudian berkembang biak. Dia tahu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak memandang itu sebagai miliknya pribadi. Dalam keadaan dia memiliki harta yang banyak, tapi ketika dia tidak memandangnya sebagai hartanya, kadang diistilahkan dunia itu di genggaman kita saja, jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Artinya kita yang mengendalikannya, bukan kita yang dikendalikan oleh dunia. Ya. Qala, kita lanjutkan, kita selesaikan sedikit babnya, menyebutkan masail dari bab ini. Al-ula tafsirul ayat, yaitu ayat dari wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a masanhu layakulanna hadali. Ya, seandainya kami timpakan pada dia atau kami berikan kepada dia rahmat dari diri kami setelah dera, ya, musibah, ujian yang menimpa dia, niscaya dia akan mengatakan ini adalah untukku, ini adalah hakku. Ya, sudah kita sebutkan beberapa tafsir yang disebutkan oleh al-muallif, diantaranya qala mujahid hadza bi amali wa ana mahququn bihi. Ya, ini adalah karena amalanku dan aku berhak untuk mendapatkannya. Ya, asaniyah ma makna la yaqulanna hadali, niscaya dia akan mengatakan hadali, lam lil istihqaq wal makna inni haqiqun bihi wa jadirun bihi, aku berhak dan pantas untuk mendapatkannya. Ya, aku berhak dan pantas untuk mendapatkan ini dari Allah. Nah, ini bahaya perkataan seperti ini. Ya, menafikan kesempurnaan tauhid seorang. Ma makna qawlihi innama utituhu ala ilmin. Ya, aku diberikan ini adalah dikarenakan ilmu yang ada pada diriku. Ilmu yang ada pada diriku dengan berbagai macam bentuk makasib, pekerjaan, cara mencari uang. Ya, yang intinya dia merasa berhak, dia ini adalah usahaku. Ya. Yang menunjukkan ada khalal, ada cacat di dalam bentuk syukurnya kepada Allah. Ar-Rabi'ah ma fi hadhil kisah al-ajibah minal ibar al-adhimah. Apa yang terdapat dalam kisah yang menakjubkan ini, yaitu kisah yang terdapat dalam hadis tadi, dari pelajaran-pelajaran yang agung, yang sebagiannya ya sudah kita sebutkan dan insya Allah itu cukup bagi kita. Ya, yang intinya dari bab ini adalah diantara kesempurnaan tauhid seseorang adalah ketika dia betul-betul menyandarkan kenikmatan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus dia mengatakan bahwasanya aku berhak untuk mendapatkan kenikmatan itu. Tapi sekali lagi dia mendapatkan kenikmatan tersebut ya semata-mata adalah keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya. Wallahu ta'ala alam. Naktafi lahuna. Selesai kita dari bab ini. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pada bab yang baru. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.